Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb pemilik dan penguasa semesta alam, Rabb yang telah begitu besar dan begitu banyak melimpahkan segala kenikmatan kepada kita dengan macam dan berbagai macam bentuknya, yang apabila kita manusia mencoba untuk menghitungnya, maka kita tidak akan bisa mampu untuk bisa menghitung kenikmatan yang Allah limpahkan dan berikan kepada kita. Oleh karena itu, jadilah kita manusia-manusia yang pandai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kelak bisa mendapatkan keridhaannya dengan dimasukkannya kita ke dalam surganya. Kemudian salawat dan salam yang selalu terkumandang kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang konsisten dan istiqamah dan selalu menghidupkan sunnah-sunnahnya sampai datangnya hari akhir. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali dalam acara rutin kita, pengajian mingguan di Islamic Center yang terletak di Distrik Balat ini. Dan pada pertemuan malam hari ini, kita memasuki pembahasan bab kedua yang bertema usaha Nabi Muhammad SAW untuk memelihara Tauhid dan menutup setiap jalan yang menuju kepada kesyirikan. Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menutup dengan rapat-rapat setiap jalan, bahkan setiap celah yang menghantarkan atau bisa menghantarkan seorang manusia kepada lembah kesyirikan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan umatnya dengan penuh kesungguhan agar menjauhi perbuatan syirik. Karena seperti pernah kita jelaskan, di antara makna Islam adalah setelah kita menyerahkan ketauhidan kita, kita menyerahkan dan mengarahkan seluruh peribadahan kita yang kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka pengertian Islam berikutnya adalah kita menjauhi perbuatan syirik dan pelakunya. Dan ini sudah kita bahas. Nah, di antara celah dan pintu yang ditutup rapat dan diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap umatnya atau yang mengaku sebagai golongan dari umatnya, di antaranya adalah yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dan memperingatkan kita semua untuk ghulu, Karena ghulu ini adalah merupakan salah satu pintu yang menghantarkan seseorang kepada perbuatan syirik. Ghulu artinya adalah berlebih-lebihan dalam memuji atau dalam mencela dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan sebagai seorang muslim untuk berada pada jalan tengah. Tidak berlebih-lebihan di dalam melaksanakan ketaatan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya peribadahan itu kita tunaikan sesuai dengan prosedur, aturan, tata cara yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan aturan yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mencukupkan pelaksanaan ketaatan peribadahan di dalam Islam ini hanya apa yang diperintahkan, diajarkan, dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disyariatkan maksudnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak menambahi dan begitu juga tidak meremehkan atau mengurangi. Nah, perkara ghulu ini adalah merupakan hal yang nyata yang pernah dahulu dialami oleh ahlul kitab, yaitu kelompok Yahudi dan Nasara, di mana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan di dalam ayatnya yang pernah juga kita bahas bersama dan kita baca bersama pada pertemuan minggu yang lalu, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian. Mengapa Allah tegur? Karena orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji Isa putra Maryam, sehingga mereka mengangkat Nabi Isa di atas derajat kedudukan beliau sebagai seorang nabi. Mereka mengaku bahwasanya Isa adalah putra Allah, menyandangkan bahwasanya Nabi Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan dia dan menobatkan dia sebagai Tuhan ketiga dalam Trinitas. Ini berlebih-lebihan jelas. Makanya Allah peringatkan, la taghlu fi dinikum. Nabi Isa adalah seorang hamba mulia, utusan Allah Subhanahu wa taala, salah satu nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang masuk dalam kelompok nabi ulul azmi, termasuk kelompok para nabi termulia. Kedudukannya tinggi dan mulia, tapi jangan sampai kita angkat kedudukan beliau alaihi salam di atas kedudukan yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin kedudukan Allah Subhanahu wa taala disandangkan kepada Nabi Isa. Kebalikannya, orang-orang Yahudi sangat melampaui batas juga dalam mencela Nabi Isa, menghinakan nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mengatakan, ya kan, dan menuduh bahwasannya ibunda Nabi Isa, Maryam, sebagai pezina. Na'udzubillah. Padahal Maryam adalah wanita yang suci, wanita yang mulia, yang dikandungnya adalah manusia yang suci. Karena yang dikandungnya adalah Nabi Isa, calon utusan Allah Subhanahu wa taala, dan menuduh Nabi Isa sebagai anak zina, sehingga Allah berikan mukjizat dan kemuliaan. Di saat kecil Nabi Isa bisa berbicara. Di saat anak seumur itu, anak balita seperti itu, ya kan, secara uruf kebiasaan, ya kan, fitrah manusia secara umum tidak akan bisa berbicara kecuali ketika mulai menginjak umur berapa? Ya kan, 2 tahun ke atas. Tapi Allah berikan mukjizat untuk membuktikan kebenaran kesucian Maryam dan membuktikan kebenaran bahwasannya anak ini kelak akan menjadi seorang nabi dan anak yang sah, yang tidak terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, bukan merupakan sesuatu yang sulit bagi Allah. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi dan jadilah. Allah ciptakan Nabi Adam tanpa bapak dan ibu. Allah ciptakan Hawa dari seorang lelaki tanpa seorang ibu. Dan Allah ciptakan Nabi Isa dari seorang ibu tanpa campur tangan lelaki. Sisanya dari manusia, ya kan, melalui proses seperti yang kita lihat, pernikahan, ya kan, kemudian terjadi hubungan antara suami istri dan keluarlah keturunan. Semuanya Allah berikan bukti. Kalau mau lebih aneh, maka lebih aneh Nabi Adam. Kenapa enggak dinobatkan jadi anak Allah? Kalau mau lebih aneh, Hawa yang terlahir dari Adam. Mau bingung-bingung cara lahirnya gimana? Ayo, mau dikeluarinnya dari mana coba? Tapi jangan dipikir dengan otak. Ini kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah itu Maha Mampu atas segala sesuatu. Nah, saudara-saudara sekalian, sikap hulu berlebih-lebihan ini mengandung banyak kerusakan. Di antaranya, karena hulu, seseorang menempatkan orang yang dihulu atau dilebih-lebihkan, dikultuskan tidak pada tempatnya. Dilebihkan di atas kedudukan yang seharusnya dia didudukan pada tempat tersebut. Biasanya kalau dipuji, maka dipuji dengan pujian di atas kedudukan yang sebenarnya. Dan bila dicela, maka dicela habis di bawah kedudukan yang sebenarnya. Ini hulu. Kalau disanjung, disanjung lebih dari kedudukan yang harus disandangkan kepada dia, sehingga harus menambah-nambahi sesuatu yang sebetulnya tidak berhak disandang. Engkau pembuka pintu kesulitan, engkau pembuka pintu kesusahan, engkau adalah cahaya, engkau adalah matahari, engkau adalah, sehingga sifat-sifat ketuhanan pun disandangkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seharusnya tidak berhak disandangkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian menyeret kepada menyembah, mengkultuskan orang yang dilebih-lebihkan, yang dihulu. Tidakkah kita ingat sebab terjatuhnya umat kaum Nuh adalah karena sikap berlebihan mereka terhadap orang-orang yang soleh, sehingga mengarahkan mereka kepada pengagungan. Setelah pengagungan, pengkultusan. Setelah pengkultusan apa? Dijadikan sebagai sebuah, ya kan, atau sesuatu yang memiliki kekuatan yang bisa menyampaikan peribadahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dijadikan saingan, tandingan-tandingan dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hulu ini bisa menghalangi seseorang untuk mengagungkan Allah. Yang seharusnya yang lebih diagungkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena jiwa pelakunya telah tersibukkan dengan hal yang batil. Jiwa pelakunya telah tersibukkan dengan sesuatu yang batil, maka dia melenceng dari kebenaran. Antum lihat orang-orang yang pada berziarah ke kuburan, khususnya kuburan-kuburan orang yang diagungkan, yang dikeramatkan, yang dimuliakan. Maka antum lihat bagaimana kekhusyukan mereka. Dari mulai mereka berangkat, hatinya dipenuhi dengan, ya kan, seakan-akan dia itu sedang melaksanakan ketaatan beribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Saya sedang akan berziarah ke kuburan orang-orang soleh, orang-orang mulia, orang-orang yang harus diagungkan. Dengan khusyuk dari mulai masuk pintunya sampai masuknya dengan tenang, sampai duduk di depan kuburannya. Nanti ada season khusus, acara apa? Marhabanan. Orang Jawa ngomong biasanya genjringan. Ya kan? Memukul rebana sambil menyanyi. melantunkan bait-bait syair dengan keyakinan bahwasanya itu adalah peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mau mencek, melihat kurun terbaik, zaman terbaik, pernahkah ada salah seorang dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempraktekkan demikian ketika berziarah kubur? Bukan enggak boleh ziarah kubur. Dulu pernah dilarang oleh Rasulullah SAW karena takut ketika itu masyarakatnya, umatnya baru masuk Islam. Antum lihat, Rasulullah larang. Kenapa? Untuk menutup celah pintu kesyirikan. Tapi ketika setelah kuat iman umatnya, setelah akidah dan tauhidnya kuat, makanya 13 tahun Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya dan berdakwah kepada tauhid di Makkah. Sebagian syariat-syariat yang lainnya seperti apa ini? Selain sholat, puasa, hijab, berjilbab, itu haji disyariatkan di mana? Di Madinah. Tapi di Mekah Rasulullah gembleng para sahabatnya dengan tauhid supaya ketergantungannya mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ziarah kubur bukan dilarang. Pernah dilarang, dianjurkan. Tapi apa hikmah dan tujuan ketika Islam mensyariatkan ziarah kubur? Seperti tersebut di dalam hadis. Tujuannya apa? Untuk mengingat mati. Supaya kita ingat, kita pun nanti jalannya akan ke situ. Dan yang kedua, apa? Untuk mendoakan orang yang mendahului kita. Bukan malah kita minta kepada orang yang sudah mati. Coba dengan genjringan dan menabur rebana di kuburan, apakah terrealisasikan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya syariat ini tidak dilaksanakan kecuali menurut tuntunan dan ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah enggak pernah ziarah kubur. Banyak hadis yang menjelaskan. Suatu malam Rasulullah berangkat menuju ke Baqi. Kemudian mendoakan orang-orang yang mendahului beliau dari umat Islam ketika itu dengan doa yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqu nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kita mendoakan dan ingat. Mungkinkah Rasulullah tidak mengajarkan kepada kita tentang tata cara ziarah kubur? Mustahil kan? Orang mati sebelum Rasulullah banyak. Anak-anak Rasulullah meninggal juga sebelum Rasulullah ada. Keluarga Rasulullah meninggal sebelum Rasulullah juga ada. Masa Rasulullah enggak pernah ngajarkan 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Kalau memang itu adalah merupakan aturan dari syariat, enggak mungkin tidak akan diajarkan dan tidak mungkin terlambat para sahabatnya untuk berlomba-lomba melaksanakannya. Tapi sekarang kita lihat enggak ada tuntunannya. Nah, dengan perbuatan yang tidak ada contohnya ini, tergeserlah pengagungan yang harusnya diarahkan, dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan disertakan selain Allah Subhanahu wa taala dalam pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang dihulu, yang dikultuskan, yang dilebih-lebihkan, jika dia masih hidup dan merasa bangga dan gagah, ya kan, ketika dilebih-lebihkan, ya kan, bila berupa pujian akan menjadi ujub, menjadikan dirinya membanggakan diri. Makanya dalam Islam pun kita enggak boleh memuji saudara kita dengan secara berlebihan. Kita memuji sebatas pujian yang memang pantas untuk dipujikan kepada dia. Bukan seperti orang-orang munafik yang ingin mencari muka, enggak sama sekali, ya kan? Nah, tapi apabila berupa celaan dan hinaan, maka ini akan menimbulkan permusuhan. Ini sikap berlebihan. Tapi kita harus mendudukannya pada posisi tengah. Dan jangan sampai, ya kan, sebagian orang-orang kita melihat, ya kan, ketika ada salah seorang yang dikultuskan, sehingga segala perbuatan jelek pun yang tampak dari dirinya yang menyesatkan umat dianggap sebagai sebuah kebaikan. Ya wailah, kata orang Arab, hati-hati diejek. Setiap perilaku yang keluar dari orang tersebut adalah merupakan tanda. Tanda karomah. Kiai fulan, syekh fulan, iya kan? Ajengan fulan, tidak pakai celana pokek kecuali untuk menunjukkan bahwasanya setelah ini Indonesia bakal kena banjir terus. Jadi jangan disalahkan kalau kiainya pakai pokek, celana pokek, walaupun enggak pantas kan? Anak aurat sampai mana? Dengkul sampai mana? Ya kan? Lutut. Dari pusar sampai lutut. Masa syekhnya, ustadznya pakai celana pendek? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Bukan itu juga, akhirnya gurunya dikencingin juga. Syekhnya berbuat maksiat, kiainya berbuat maksiat. Dan jelas-jelas misalnya, dengan kemaksiatan yang ditampakkan. Oh, jangan kamu anggap itu sebagai kemaksiatan. Mata kamu yang salah. Kalau dia sedang bermaksiat, itu secara pandangan zahir kamu. Tapi secara batin dia sedang berzikir kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ini hulu ini. Sifat berlebih, lebih-lebihan. Dan terus dibawa. Sifat berlebihan itu sampai orang yang dikultuskan di lembagaan itu sampai dibawa mati juga. Gak cukup ya kan, tanahnya diambil buat jimat. Nanti dibuatin pagar-pagarnya digeraji besinya buat jimat juga. Ya kan, batanya dicongkel, ya kan, buat jimat juga terus. Antum pernah dengar kan waktu itu kejadian Ponari? Bagaimana? Ya kan? Berita yang begitu tersebar. Ya kan, seorang anak kecil ya kan kena geledek atau kena petir enggak mati. Aneh ini. Terus larinya kemana? Ke batu yang ada di bawah Ponari. Yang katanya menjadi sebab kenapa dia selamat dari hantaman petir. Nah yang nyaksikan ini siapa waktu Ponari kena petir ini? Kok bisa tahu di bawahnya ada batu itu loh? Sehingga orang 6 kilo antri. Cuma untuk apa? Megang gelas sama dimasukin. Penguasa tauhidnya melempem. Iya kan? Lemah. Sehingga gak bisa membedakan. Karena gak punya barometer mana yang hak dan mana yang batil. Tauhidnya gak kuat. Sehingga menganggap itu bukan merupakan sebuah kesalahan. Kesalahannya nanti ketika sudah mengganggu ya kan, ketertiban umum. Jalan macet, orang mau sekolah, ini baru salah. Tapi ketika Anda bisa mempraktekkan perdukunan dengan tertib dan ya kan, bagus, tidak menyebabkan keresahan kemasyarakatan, ya kan, dukun ya, istilahnya apa, bisa apa ini, menjaga ketertiban, oh itu gak apa-apa. Tapi nanti dipegangnya ketika sudah mengganggu ketertiban baru. Di stop. Nggak bisa dapat celuman batu. Maka air tempat mandinya Ponari pun kena. Lihat, wah datangkan duit banyak ini hasilnya. Nggak cukup. Buka cabang, ada dewi di tempat apa? Di tetangga. Dengan ngarang cerita juga terus seperti ini. Nah, masyarakat yang tauhidnya tidak kuat, maka dia ngeper dan akan terkena fitnah. Ya kan, akan terkena fitnah. Saudara sekalian, hulu itu bermacam-macam bentuknya, diantaranya hulu dalam akidah, yaitu seperti yang diucapkan oleh Ahlul Kalam atau bisa disebut orang rasio, ya kan, seperti dalam masalah asma wa sifat, tauhid asma wa sifat yang pernah kita bahas, ya kan, sehingga mereka dengan kesalahannya ya kan sampai kepada tamtsil, menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk, atau bahkan ta'til, penolakan dan pengingkaran secara mutlak terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas mengambil tengah-tengah. Bagaimana? Ya kan? Tidak membahasnya terlalu jauh karena jelas ini perkara yang gaib, yang ketentuannya datangnya dengan wahyu dan beritanya tidak bisa kita ketahui kecuali dengan wahyu. Dan kaidah yang pernah saya bahas juga yang ditetapkan oleh Imam Malik rahimahullah, al-istiwa'u ma'lum, ya kan, bersemayamnya Allah, ya kan, secara makna al-istiwa itu diketahui dan jelas. Wal kaifu majhul, kalau Anda mau bertanya tentang bagaimananya sifat Allah tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, beriman dengan istiwanya Allah wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, Anda bertanya tentang bagaimananya, ini yang tidak boleh. Tapi kita pasrahkan sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah juga tidak menghapus, ya kan, membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari nama dan sifat, karena ketetapannya ada, walillahil asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia yang kita tetapkan sesuai dengan ketetapan yang telah dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan para salafus saleh. Kemudian ghulu dalam ibadah, yaitu dengan sangat berlebihan. Ya kan, jika tidak sempurna maka pelakunya akan kafir, keluar dari Islam seperti yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Rasulullah pernah memberitakan nanti akan keluar manusia-manusia, dan ini dikatakan di hadapan sahabatnya. Kita tahu bagaimana sahabat Nabi, akan keluar manusia-manusia yang sholatmu tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya dengan sholat mereka. Ibadahmu tidak ada apa-apanya dengan ibadah mereka. Puasamu enggak ada apa-apanya dengan puasa mereka. Ciri-ciri sifat, ya kan, orang yang nyunah betul-betul kelihatan. Tapi mereka keluar dari Islam seperti keluarnya panah dari busurnya. Ibadah mereka cuma sampai ke tenggorokan. Kenapa? Karena sifat berlebih-lebihan. Contohnya orang-orang Khawarij ini. Yang kesalahan awal mereka adalah apa? Mengkafirkan orang yang melakukan perbuatan dosa besar. Kelompok ini adalah kelompok bid'ah sesat yang pertama kali membelot dari jamaah dan kelompok kaum muslimin. Mereka itu mengkafirkan Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma ketika itu, dan mengkafirkan para hakim dan setiap orang yang rela dengan tahkim. Dan mereka juga mengkafirkan para pelaku dosa besar serta perpandangan bolehnya memberontak kepada penguasa yang menyelisihi sunnah. Sedikit menyelisihi sunnah, habisin. Kacau jadi, Pak. Udah enggak perlu pakai ustaz dan ulamaan lagi, masing-masing berfatwa. Dan Mu'tazilah. Ya kan? Mu'tazilah ini kelompok rasionalis yang sesat. Sandarannya cuma otak. Yang enggak pas dengan otaknya dibuang walaupun mau dikasih wahyu segudang. Ya kan? Dan menyelisihi pendapat umat Islam dalam permasalahan hukum pelaku dosa besar yang diprakarsai aliran sesat ini oleh Wasil bin Atha' dan Amr bin Ubaid pada zaman Al-Hasan Al-Basri. Ini nanti insyaallah kita bahas secara tersendiri, ada pembahasannya. Kebalikan ini, orang-orang yang berlebihan ini adalah orang yang mengentengkan siapa? Kelompok Murji'ah. Ya kan? Kelompok Murji'ah ini kalau pengertiannya secara ringkas, ya kan, saya ambilkan ini dari kitab Tauhid, ya kan, untuk pengenalan kepada kita nanti lebih dalamnya kita pelajari lagi, adalah kelompok sesat yang mengklaim bahwa iman hanyalah pengakuan dalam hati. Cukup. Iman itu pengakuan dalam hati, dan banyak orang-orang kita enggak sadar. Sering kita dengarkan dari teman-teman kita di Indonesia mengatakan, sing penting atine mas, yang penting hatinya. Tuh jilbab, pakai jilbab, hamil di luar nikah. Tuh sholat nyolong. Masuk ujub kepada dirinya. Saya alhamdulillah enggak sholat, enggak puasa, tapi saya enggak nyolong, enggak ngambil hak orang lain, sama aja. Masuknya dalam hal berlebih-lebihan dan menggampangkan. Anda menggampangkan beribadah, tapi dia bahkan mungkin lebih ringan dari Anda. Karena manusia enggak ada yang lepas dari kesalahan. Di zaman sahabat Nabi, ada pernah kan salah seorang sahabat yang terjatuh kepada perbuatan maksiat mabuk. Ada yang terjatuh kepada perbuatan zina kan. Tapi berapa jumlahnya? Bukan seperti umat Islam sekarang. Semuanya bergelimang, ya bukan semuanya, sebagian besar pada perbuatan maksiat. Bahkan yang menyandang nama umat Islam terbesar, 85% di dunia. Iya kan, harga dirinya sangat rendah sekali. Dibilangnya Abu Khomsin Rea. Kenapa? Dangkalnya pendidikan agama. Baru ingat kemarin ini, baru diprogramkan mau ditambahi lagi jam agama jadi 4 jam. Kenapa enggak dari dulu? Pendidikan agama dijadikan sebagai sebuah pendidikan yang memiliki porsi paling banyak di sekolahan-sekolahan kita. Baru setelah melihat masyarakatnya tambah bejat mau ditambah. Moralnya semakin turun, mau ditambah. Dalam satu hari alat tes hamil habis 150. Mayoritas yang beli antara anak-anak SMP dan SMA. Sampai orang yang jaga apotek kaget. Subhanallah. Dalam satu hari saya menjual 150 alat tes hamil. Dan yang beli anak-anak kan kelihatan. Ini sikap berlebih-lebihan. Jadi jangan diukur ya kan, yang penting hatinya saja. Enggak, Anda bukan masuk surga kan karena hatinya saja. Islam itu satu kesatuan, iman itu satu kesatuan. Keyakinan hati, ucapan lisan, praktek jiwa raga. Kesalahan yang dilakukan oleh person umat Islam tidak menjadi alasan untuk terhapusnya hukum Islam. Nah kalau mau kesal di sini, orang nakalnya misalnya, walaupun orang nakal di Saudi sini gak berani seperti orang di Indonesia ya kan, bisa berdiri di pinggir jalan, jual diri. Tinggal nunggu mobil, siapa yang lewat langsung diangkut. Ada yang berani di sini? Gak ada. Gak ada orang berani kemaksiatan terang-terangan. Sehingga mungkin maaf, PSK-nya pun pakai cadar ya kan. WTS-nya pakai cadar. Terus akan kita, oh berarti udah gak usah pakai cadar semua. Gak usah pakai jilbab. Loh. Itu bukan alasan untuk membatalkan sebuah hukum. Gak bisa. Tapi banyak orang gak sadar gitu. Sering kadang ngomong, yang penting hatinya aja. Itu bukan pengertian iman yang benar. Ini adalah merupakan salah satu dari sempalan keyakinan kaum Mu'tazilah. Yang memiliki keyakinan dan mengklaim bahwa iman hanyalah pengakuan halat dalam hati saja. Keimanan di antara manusia tidak memiliki perbedaan maupun tingkatan. Artinya tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Iman mereka dengan para malaikat dan para nabi adalah sama. Waduh. Imannya sama dengan para malaikat dan nabi. Iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Barang siapa yang beriman dengan lisannya dan tidak merealisasikan keimanan tersebut, maka dia juga dianggap sebagai seorang mukmin yang hakiki. Ini keyakinan orang Murji'ah yang dia mengatakan bahwa melakukan perbuatan dosa besar itu tidak mengurangi bahkan mempengaruhi iman pelakunya. Kalau berzina ya udah imannya tetap segitu enggak bakal down. Tidak akan berkurang. Begitu juga Anda sholat, puasa juga imannya enggak bakal bertambah ya. Karena iman itu cukup dengan pengakuan saja, yang penting ada, Anda mengakui sudah cukup ya. Dengan demikian maka iblis menurut mereka adalah makhluk yang paling beriman. Siapa yang lebih hebat dari iblis? Orang yang sekarang ngaku yang penting imannya saja, belum pernah berdialog langsung dengan Allah. Tapi kalau iblis pernah langsung berdialog dengan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, karena dulu di majelisnya para malaikat. Siapa yang lebih yakin? Nah kalau begitu berarti iblis pun ya kan adalah makhluk yang paling beriman. Jelas ini melampaui batas ya kan, dan menganggap enteng. Nah sedangkan madhab ahlus sunnah wal jamaah mengatakan bahwa iman itu bertambah dengan amalan ketaatan dan berkurang dengan perbuatan maksiat, dan ada dalam satu kesatuan amalan hati, ucapan lisan, dan perbuatan jiwa, raga. Makanya kita mendapati ada ibadah yang sifatnya zahir seperti pernah kita bahas, dan ada ibadah yang sifatnya batin. Dan orang yang melakukan perbuatan dosa besar ya kan, tidak keluar dari iman, tapi imannya berkurang sebesar kadar perbuatan maksiat yang dia lakukan, kecuali dengan adanya nas yang menerangkan seperti syirik, ya kan? Jelas orang yang melakukan perbuatan syirik keluar dari Islam. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa perbuatan syirik dan mengampuni dosa-dosa yang lainnya bagi yang Allah kehendaki. Dan perbuatan syirik pun selama ideologi ini tidak dibawa mati, masih ada kesempatan untuk bertobat. Yang bermasalah dan akan menyebabkan kekekalan di api neraka adalah ketika ideologi ini dibawa mati. Ini yang bermasalah. Nah, sebagian contoh ghulu dalam masalah ibadah adalah seseorang menyusahkan diri dalam ibadahnya. Padahal Nabi SAW telah melarang hal tersebut, seperti kisah tiga orang ya kan, yang datang ke rumah istri Nabi Muhammad SAW, kemudian bertanya tentang bagaimana ibadah Nabi. Kemudian setelah tahu ini Nabi Muhammad saja ibadahnya seperti ini, maka masing-masing mereka berikrar, saya akan berpuasa sepanjang tahun, saya akan selalu sholat dan tidak tidur, dan saya tidak akan menikahi wanita. Akhirnya Rasulullah tegur mereka, siapa yang paling takwa di antara kamu dari manusia ini? Saya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya tidur dan saya sholat, saya puasa dan saya makan, dan saya menikahi wanita. Faman rahiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci kepada sunnahku, di sini tercakup maknanya juga, yaitu orang-orang yang tidak mengikuti aturan tuntunan pelaksanaan sunnah Nabi Muhammad SAW. Aturan, tatanan, tata cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falaisa minni. Maka bukan termasuk dari golonganku. Demikian pula seperti orang yang menambahi dari sesuatu yang disyariatkan, seperti melempar jumrah dengan batu yang besar dengan dalil apa? Agar setannya tambah sakit, bocor kepalanya setannya nanti. Dan pernah ada salah seorang syekh bercerita, ya kan, waktu pas saya sedang kuliah di Islamic University, mengatakan dia pernah melihat ada orang, ini kan melempar pakai batu yang besar sekalian. Ini enggak, malah melemparnya enggak pakai batu. Dilihat tangannya, enggak ada batunya, cuma kayak gini. Tapi seperti ngambil batu, ngelempar. Ditanya, mas, ya kan, batunya mana? Yang penting bukan batunya, tapi intinya yang mengenai setan ini. Enggak pakai batu, ngelempar. Ada yang berlebihan, payung dilemparkan, sandal dilemparkan. Pernah pas jumroh yang lama, itu ada orang yang sampai naik ke pagar jumrohnya, nggak cukup ngelempar dari bawah, ngelempar naik berdiri di atas dan dilempar, wah ke bawah kayak gini sambil jerit-jerit. Nggak urusan ada batu datang dari belakang, saking semangatnya orang yang mau berjihad kalah semangatnya. Apa yang Anda lakukan? Seperti itu kita dicontohkan dalam mempraktikkan Islam, sehingga kita melangkah tanpa ilmu. Orang kalau mau melaksanakan ibadah di dalam Islam, itu bertanya dulu, berilmu dulu, baru laksanakan. Ini syarat kedua. Makanya kenapa syarah sahnya ibadah adalah dengan mengikuti petunjuk dan tuntunan Rasulullah. Artinya kita dituntut untuk berilmu bagaimana sifat ibadah tersebut dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bukan asal modal semangat aja. Yang penting maju. Enggak tahu apa-apa dan enggak mau tanya. Dari awal hajian sampai terakhir pakai levis. Kain ihramnya kapan? Ya, enggak tahu, saya cuma ikut-ikutan aja. La haula wala quwwata illa billah. Mau dibilang enggak percaya, kenyataan ada. Mau dibilang bodoh, pokoknya punya otak. Sampean ndablek berarti, Mas. Enggak bertanya. Sa'i bukan 7 putaran, 14 putaran. Kesana sini dihitung satu. Enggak tanya lagi. Waduh, capek banget lah. Aduh, ya kan. Lah kenapa emangnya? 14 putaran. Apa ini? 4 putaran ya kan. Kamu muternya berapa, ya kan? Ya kesana sini satu. Lah, kamu enggak tanya dulu. Berilmu dulu. Wah ini. Malu bertanya, sesat dijalankan, pepatahnya seperti itu. Atau menambah-nambah zikir yang disyariatkan setiap habis sholat dan lainnya, ya kan, gak cukup 33 kita taruh 1000 semangat, bisa saya, mampu 2-3 jam di masjid, bisa gak berkutik dari tempat itu, nyamuk nempel pun tidak saya pukul, saking khusyuknya. Situ mau khusyuk. Sampai sehebat-hebat khusyuk tidak akan diterima di sisi Allah. Kenapa? Anda menjadi sisi sunnah. Tidak melakukan sesuatu sesuai dengan prosedur. Di dalam Islam bukan semangatnya, bukan banyaknya, tapi Anda melaksanakan ketentuan Islam sesuai dengan aturan yang disyariatkan. Nah, seperti antum lihat contoh, ya kan? Ibnu Abbas meriwayatkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW pada pagi hari Aqabah, tanggal 10 Dzulhijjah, kan? Lempar jumrah kubro. Ketika hendak melempar jumrah, ya kan? Beliau SAW ketika itu berada di atas ontanya dan berkata kepadaku, Ibnu Abbas, ambilkan untukku kerikil. Maka diambilkan oleh Ibnu Abbas 7 buah kerikil. Nah, 7. Kenapa 7? Gua 40 aja sekalian. Biar mantap. Aturannya 7. Enggak ditambahin dan tidak dikurangi. Sebesar umpan ketapel. Lalu Rasulullah genggam dalam telapak tangannya seraya beliau bersabda. Amin. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mendidik dan mengajar para sahabatnya yang mulia. Kata Rasulullah, bi amsali haula, seukuran kerikil-kerikil inilah gunakan untuk melempar. Bukan yang besar atau bukan enggak pakai kerikil tadi. Tapi Rasulullah perlihatkan sampai masalah kerikil. Nih, sebesar ini. Kalian lempar. Kenapa Rasulullah memperingatkan demikian? Untuk menghindari umatnya dari perbuatan hulu yang ternyata sekarang dipraktekkan oleh umat Islam dengan kebodohan mereka. Yang lempar pakai batu besar, enggak sampai ke depan, dan lempar dari jauh, kenanya kepala orang bocor. Yang satu juga berlebihan. Lempar enggak pakai batu. Ini hasil. Makanya Rasulullah memperingatkan, bi amsali haula, seukuran kerikil-kerikil inilah hendaknya kalian melempar. Wa iyyakum wal ghulu fid din, kata Rasulullah, hindarilah ghulu, sikap berlebih-lebihan dalam masalah beragama. Artinya apa? Ikuti aturan agama ini sesuai dengan perintah, dengan jalannya, dengan prosedurnya. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Karena sesungguhnya kaum sebelum kamu hancur karena sikap hulu, sikap berlebih-lebihan mereka dalam beragama. Yang nambahi, yang ngurangi, yang mengentengkan, yang menambahi dengan modal, ah ini kan baik, ah ini kan bagus, Nah, kalau setiap orang berhujah dan berdalil dan berargumen, ini kan bagus, agama kita 1434 dari dulu sudah bubar. Setiap orang, ya kan, bisa menambahi dengan argumen dan alasan, oh ini kan baik. Seperti itu. Ini hadis diriwayatkan oleh Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad. Nah, dari hadis di atas kita bisa petik faedah dilarangnya ghulu dari dua segi. Yang pertama, adanya peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Dan jelas peringatan itu mengandung larangan, ya kan? Dan tidak bolehnya kita menambah-nambah ghulu berlebihan, ya kan? Merupakan penyebab hancurnya umat terdahulu, dan segala sesuatu menyebabkan kehancuran adalah terlarang dan haram hukumnya. Dan manusia itu sendiri beribadah itu terbagi menjadi tiga bagian. Ada yang melalaikan, ada yang berlebih-lebihan hingga melampaui batas, dan ada yang tengah-tengah. Dan tengah-tengah inilah yang dituntut, tidak berlebihan, tidak mengentengkan, tapi lakukan sesuai dengan aturan dan prosedurnya. Khairul umuri awsatuha kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik perkara adalah yang tengah. Anda ikuti aturannya seperti diajarkan oleh Rasulullah. Tidak ada orang nambahi agama, nambahi aturan sehingga akan memberatkan dirinya sendiri. Mau hajian selamatan, mau umrohan selamatan, pulang hajian selamatan, pulang umrohan selamatan, beli mobil baru selamatan, beli rumah baru selamatan, mau jual rumah selamatan, anak mau lahir, belum lahir, masih 7 bulan, selamatin. Iya kan? Begitu mau lahir, selamatin lagi, ya kan? Sebelum hari-harinya keluar. Begitu, ya kan, brol keluar, selamatin lagi, ya kan? Plus dengan selamatan-selamatan selama hidupnya, sampai begitu mati, selamatin lagi. Enggak cukup. Udah dimakan rayap, selamatin terus. Yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita bisa menyumbang kepada orang yang mendahului kita dilalaikan. Doa. Sesama umat Islam pun doanya sampai, Kak. Yang dikenal cuma yang bid'ah aja. Yang sunnah ada tuntunannya enggak ada. Sedekah misalnya atas nama orang tua kita. Ketika kita berkorban, Idul Adha sudah mencakup orang tua kita, karena ini adalah realisasian sebagai anak soleh, dan anak itu seperti disabdakan Rasulullah, min sa'yi abi, dari usaha orang tua. Amal jariahnya ketika masih hidup dilanjutkan oleh anak-anaknya. Orang tuanya yang mendidik anaknya sampai pinter membaca Al-Quran, sampai pinter agamanya. Enggak perlu pakai diniatkan, tiap baca Al-Qur'an orang tuanya dapat bagi hasilnya. Enggak perlu pakai ikrar dulu, ya saya mau bacakan Fatihah ini buat bapak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Setiap Anda baca Fatihah dalam sholat, di luar sholat, orang tua Anda sudah dapat pahala. Kenapa? Anak yang soleh dan dari jalan ilmu yang berman. Orang kalau bapaknya manggil guru enggak ikut serta pun, bapaknya juga ikut dapat pahala, cuma kan dibagi. Gurunya pun juga dapat pahala. Kenapa? Dia yang berjasa ngajari. Ini untuk menunjang kita lebih semangat dalam didik anak-anak kita dan memperkenalkan agama kepada anak-anak kita semenjak dini. Nah, jadi jangan sampai kita melampaui batas dan berlebih-lebihan dalam agama, ya kan? Dan tidak pula mempermudah dan meremehkan. Nabi SAW telah memperingatkan tentang tindakan melampaui batas, ya kan, terhadap orang-orang soleh, para wali, ya kan, karena itu akan menuntunnya dan mengarahkan kepada menyembah, ya kan, pengagungan ini akan mengarahkan kepada penyembahan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala tanpa sadar, orang akan digeser kepada penyembahan dan bergantung paling tidak terjatuh kepada perbuatan syirik. Bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti antum bisa baca. Ini padahal pujian ini pantas. atau pantas disandangkan kepada Rasulullah. Tapi apa jawaban Rasulullah? Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dari Anas radhiyallahu an, ada seorang laki-laki ketika itu datang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian dia berkata dan memuji Rasulullah, "Ya Sayyidina wa Ibna Sayyidina." Wahai Rasulullah, engkau adalah tuanku dan anak dari tuan kita. "Wa ya khairana." Wahai manusia terbaik. Betul kan Rasulullah manusia terbaik. "Wa ibna khairina." Dan anak orang terbaik. Apa jawaban Rasulullah SAW? "Ya ayyuhan nas, qulu biqaulikum." Wahai sekalian manusia, katakanlah, ucapkanlah tentang aku, ya kan, seperti apa yang kalian ucapkan. Artinya jangan berlebihan. Dilanjutkan oleh Rasulullah dengan sabdanya, "Wala yastahwiyannakum syaitan." Ya kan? Jangan sampai sekali-kali kalian disesatkan oleh syaitan. Kenapa? Karena sikap lebih-lebihan. Bagaimana dengan orang sekarang? "Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Anta misbah suduri." Engkau matahari, bulan, cahaya di atas-atasnya cahaya. Engkau petunjuk hati. Yang menggang hati manusia siapa? Allah. Rasulullah punya cuma hidayah irsyad. Seperti kita manusia secara umum cuma punya hidayah irsyad. Hidayah taufik dari mana? "Innaka la tahdi man ahbabt, walakinallaha yahdi man yasha." Ketika pamannya meninggal, padahal pamannya adalah orang yang ikut berjuang mendampingi Rasulullah SAW dan dakwahnya. Padahal dia dalam keadaan kafir, tapi mendampingi dan yakin bahwa apa yang dibawa oleh Muhammad benar. Tapi hidayah belum sampai. Dan terus Rasulullah tidak hentinya untuk memberikan hidayah irsyad dengan dakwahnya kepada pamannya sampai menjelang kematiannya. "Ya ammi qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah supaya saya bisa jadikan ini sebagai hujjah di hadapan Allah, sebagai bukti di hadapan Allah bahwasanya engkau telah masuk Islam. Disambung sama petinggi-petinggi kufar Quraisy. "Wahai Abu Talib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Di mana harga dirimu?" Apa? Cuma harga diri. Ada kelompok tertentu, ya kan, yang mengadakan apa istilahnya ingin berjuang dengan nama partai, misalnya seperti itu. Kemudian ketika dilihat, oh, ini partai Islam, dan ternyata di gudangnya paling banyak pemilihnya adalah, ya kan, kepada partai ini. Akhirnya ada isu keluar, wah, nanti kalau partai ini yang menang akhirnya nggak ada mulutan lagi. Akhirnya bareng-bareng mulutan, cari keridhaan manusia di atas kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dapat suara. Yang penting dapat nama. Nanti kalau harus menyelisihi sunnah pun diikuti menyelisihi sunnah. Sudah dimulai, berhasil ini. Yang penting dapat suara banyak. Enggak ingat kalau yang menentukan segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, maka Rasulullah mengatakan, "Ana Muhammadun bin Abdullah." Aku adalah Muhammad bin Abdullah. Aku adalah Muhammad hamba Allah Subhanahu wa taala wa Rasulullah dan rasulnya. "Wallahi ma uhibbu an tarfa'uni fawqa ma rafa'ani Allahu azza wa jalla." Sesungguhnya aku tidak suka kalian tempatkan aku di atas kedudukan yang telah ditempatkan aku oleh Allah Subhanahu wa taala padanya. Aku ini cuma hamba Allah. Di Quran Rasulullah dipanggilnya pakai apa? Abdun, hamba. dan aku adalah Rasulullah. Ini pangkatnya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Maka aku tidak suka dilebihkan, diangkat di atas kedudukan yang telah ditempatkan oleh Allah kepadaku. Hadis riwayat Ahmad. Ghulu, yang ketiga adalah ghulu dalam muamalah. Ya, yaitu ghulu di segala hal, ya kan, dengan mengharamkannya sampai walau hal itu adalah sifatnya perantara saja. Ya, sungguhnya tidak boleh bagi manusia menambahi kewajiban hidup yang primer, sehingga sarana-sarana yang telah Allah ciptakan di dunia pun ini diharamkan sama dia. Ada mobil, saya nggak mau pakai mobil, mau jalan kaki aja. Ya kan? Kenapa? Ini dakwahnya lebih menang. Ya kan? Pakai gas, nggak mau. Kenapa? Pakai kayu. Sehingga seakan-akan dunia ini diharamkan semua. Nggak mau. Yang primer pun diharamkan. Ya kan? Seperti orang-orang sufi. Iya kan? Terus keluarga kamu saya tinggalkan dengan Allah dan Rasul. Rasulullah SAW kita lihat. Orang yang paling beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketaatannya paling tinggi. Ada yang kejeblos berlebih-lebihan, sudah sampai kepada apa? Oh, saya enggak perlu ibadah lagi. Sudah enggak perlu sholat lagi. Kenapa? Saya sudah sampai derajat makrifat tertinggi. Sudah terlepas dari beban ibadah. Makanya kalau salah pun jadi benar seperti tadi itu, pakai celana pendek. Yang salah jadi benar, ya kan? Kalaupun yang mau dibela orang maksiat, jadi benar. Kalau yang membela orang tukang maksiat ini adalah Syekh fulan, Kiai fulan, berarti ada maknanya. Kenapa? Ini orang besar ini. Orang sempurna. Dipuji kedudukannya seperti seorang yang sudah mendapatkan label maksum seperti para nabi. Nah, ini bertolak belakang dengan orang yang menghalalkan segala sesuatu dalam mengembangkan harta dan ekonominya, hingga menghalalkan riba, penipuan, segala cara, yang penting duit datang. Slogannya apa? Yang haram aja dicari sulit, apalagi yang halal. Itu slogannya udah. Ini berlebihan. Yang satu berlebih-lebihan sehingga dia jauhi dunia seluruhnya. Seakan-akan dia hidup di zaman batu. Yang satu lagi menghalalkan segala sesuatu yang ada di dunia. Dia enggak kenal hal haram. Yang penting datang. Aku suka, aku senang. Mereka ini sangat berlebihan mengentengkan masalah. Sedangkan yang dituntut adalah tengah-tengah. Dibolehkan segala muamalah yang sesuai dengan nas, aturan syariat. Dan dilarang selaras dengan aturan nas syariat. Innal halala bayyin, jelas yang halal itu. Wal haram bayyin, dan perkara yang haram itu jelas. Anda lakukan, Anda praktekkan, enggak tahu tak? Tanya. Seperti itu. Nah, ini mungkin ini pembahasannya cukup panjang. Ini kan mungkin harus ada 2 pertemuan. Gimana Pak Edi? Kenapa? Ini kan takutnya barangkali terlalu panjang, akhirnya malah nggak masuk mental lagi. Jadi nggak hulu, nggak berlebih, lebih-lebihan, ya kan. Sedikit masuk lebih bagus. Ya kalau begitu, insya Allah kita baru dalam poin pertama nih ya, masalah. Apa ini pintu yang menyebabkan seseorang terjatuh kepada apa kesyirikan, yaitu hulu. Ada lagi insyaallah pada pembahasan berikutnya, selain saya bisa selesaikan ya kan diantaranya memperingatkan umat agar tidak membangun kuburan, ya kan, sholat di kuburan, ya kan, dan seterusnya. Nabi melarang umat berulang kali untuk mengunjungi kuburan beliau, membiasakan berkumpul di kuburan untuk berdoa dan lain sebagainya. Nanti insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, dan saya cukupkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita dengan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bisa mengikuti sunnahnya dan diberi ketepatan dalam melaksanakan segala amal saleh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.